السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله segala puji Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab Tafsir Muyassar juz yang ke-30. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari surah Al-Infitar, ya. Surah Al-Infitar. Baik, kita minta. Oh, ini akhwat semua, ya. Ibu Aziza, ya. Ibu Aziza, silakan baca, Bu. Ya, Bu. Ya, baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. نعم، تجمعين دو. السماء فطرت apabila langit terbelah dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan Biharu. Dan apabila lautan dijadikan meluap dan apabila kuburan-kuburan dibongkar maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya. Ya. Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu terhadap Tuhanmu yang maha mulia, yang telah menciptakanmu, lalu menyempurnakanmu, dan menjadikanmu seimbang dalam bentuk apa saja yang dikehendaki. Ia menyusun tubuhmu. Sekali-kali tidak, akan tetapi bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Dan sesungguhnya atas kalian ada yang mengawasi, ada yang menjaga. Nah. Yang mulia dan mencatat perbuatanmu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam kenikmatan. Dan orang-orang yang fajir benar-benar dalam neraka jahim. Lawan mereka. Mereka masuk ke dalam kedalamnya pada hari pembalasan. Wa ma'hum. Dan mereka tidak mungkin keluar dari neraka itu. Dan tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Kemudian, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Yaitu hari ketika seseorang sama sekali tidak berdaya atas diri orang lain. Tidak berdaya menolong orang lain. Nah. Dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah. Di Arab, tiga ayat pertama, Bu, boleh. Idza sama'u fatarat idza turfiya sartiya as-sama'u mubtada. Nah. Mubtada infitarat fi'il madi. Fi'il madi. Kemudian fa'ilnya fa'ilnya asama ya. Asama. Fa'ilnya asama, kemudian tanya li ta'nis. Wa idzal idzal kawakibun tasarat wa harfu 'athfin idza dzarfiyah syartiyah kawakibu mubtada kemudian intasarat fi'il madi fa'ilnya kawakibu gitu. Ya. Kemudian tanya li ta'nis. Sama ya Pak ya. Iya, yang ketiga keempat sama ya. Langsung kelima aja Bu, yang kelima. Alimat nafsum alimat fi'il madi. Naam. Di fa'ilnya huwa kemudian fa'ilnya huwa fa'ilnya nafsun. Yang mana? Fa'ilnya nafsun. Oh, iya, fa'ilnya nafsun nih depannya. Taknya li ta'nis, kemudian ma ini maf'ul bih. Maf'ul bih. Qaddamat fi'il madi ya. Fi'il madi, fa'ilnya ma lagi. Kembali ke ma. Terus taknya li ta'nis. Wa akhorot, waw-nya harfu atfin, akhorot fi'ilun nadin, fa'ilnya ma tanya li ta'nis. Baik ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Ya, ya. Barakallahu fiik. Ya, Pak Rizky silakan. Saya bisa. Bismillah. Ya, harfu nida ayu munada ha harfu tanbih al insanu badal dari ayu. Ma ini harful istifham sebagai mubtada ya Ustaz. Naam, sebagai mubtada. Terus goroka. Kemudian goro, goro ini fi'il madi. Fa'ilnya kembali kepada ma. Al-kafu sebagai maf'ul bih. Birobbi jar majrur al-kafu mudhafun ilaih. Al-karimi na'at. Alladhi na'at khalaqo fi'il madi fa'ilnya kembali kepada Robbi kemudian aladi ya kalau oh aladi ini yang dekat aladi ya oh iya. Aladi berarti fa'ilnya kembali kepada aladi al-kafu maf'ul bih fa harfu atfin sawa fi'il madi berarti ini kembali ke aladi juga satu apa ya fa'ilnya ya yeah. Kemudian al-kafu maf'ulun bih fa ini harfu atfin adalah fil madi ya Ustaz ya adalah fil madi adalah fa'ilnya kembali kepada al-ladi al-kafu sebagai maf'ulun bih fi ayyi jar majrur suratin suratin ini mudhafun ilaih ma ini isim mausul sebagai apa ini Ustaz? Itu kan suratinnya dia tanwin gitu ya? Iya. Tandanya apa kalau kayak gitu? Tanda nat ya? Oke. Di ayat. Jadi apa? Fi'ai surat. Jadi ini kalau dalam bahasa Arab itu maknya namanya ma'zaidah. Misalnya kalau kita ngomong qara'tu fi kitabin ma, itu saya membaca di sebuah buku gitu. Buku apa? Pokoknya pernah baca aja. Kayak gitu. Misalnya qara'tu fi mauqi'in ma, saya pernah lihat di website apa gitu. Nah, itu namanya maknya ma'zaidah. Oh, berarti la mahalalahu fil i'rab ya Ustaz. Nah. Berarti kemudian sya'a fi'il madi. Ini berarti fa'ilnya kembali ke ma ya Ustaz. Fa'ilnya. Emang yang berkendak siapa? Allah kan. Allah. Al-ladhi ya. Oh, kembali ke al-ladhi. Berarti kemudian rokaba ini fi'il madi, fa'ilnya kembali ke al-ladhi. Al-kafu sebagai mudhaf maf'ul bih. Kala harfu jarin bal kemarin ini harfu idrok ya? Idrok. Idrok ini. Kemudian tukadibuna fi'il mudhari, fa'ilnya itu al-waw bid di ini jar majrur. Kemudian waw istinaf inna harfu taukidin wa nasbin, alaikum alaikum ini jar majrur sebagai khobar inna muqaddam. Kemudian lam lam taukid hafidhina ini sebagai isim inna muakhor. Kemudian kiraman kiraman ini badal bukan ya? Ini badal apa naat kayak gini ya? Oh naat kayaknya ya? Naat ya? Ini kan lagi ngomongin ini kan, apa namanya, pengawas itu kan? Yes, ya, jadi ini adalah naat ya. Oh, berarti ini naat, katibin juga naat ya? Berarti, ya. Nah. Kemudian, ya'lamuna fi, ini fi'il mudhari, fa'ilnya adalah al-waw, kemudian ma isim mausul sebagai maf'ul bih, kemudian taf'aluna fi'il mudhari fa'ilnya al-waw. Kemudian inna inna harfu taukidin wa nasbin al-abroro isim inna. Kemudian lam lam taukid fi na'imin itu jar majrur sebagai khobar inna. Kemudian waw istinaf, kemudian inna harfu taukidin wa nasbin al-fujjaro isim inna, kemudian lam lam taukid fi jahimin jar majrur sebagai khobar inna. Kemudian yaslauna ini fi'il mudhari, fa'ilnya itu al-waw ha maf'ul bih. Naam, maf'ul bih. Maf'ul bih. Kemudian yauma dhorof zaman ad-dini mudhafun ilaih. Kemudian waw istinaf ma isim istifham sebagai mubtada. Nah, emang dia nanya. Ini sebagai harfu ma nafiyin ya. Iya, naam. Ma nafiyin, kemudian hum ini mubtada. Iya. Mubtada. Benar, ya. Nah. Kemudian anha jar majrur, kemudian bi bigo ibina jar majrur sebagai sebagai sebagai khabar. Ya. Kemudian waw istinaf ma isim istifham sebagai mubtada adro fiil madhi, fiil madhi fa'ilnya dhamir mustatir al kafu mudhafun maf'ul bih. Kemudian ma isim istifham sebagai mubtada, kemudian yaumu khobar atini mudhaf ilaih, kemudian tuma harfu atin, kemudian ma tadi sama isim mausul isim istifham sebagai mubtada adraf il madhi fa'ilnya dhamir mustatir al kafu maf'ulun bih, ma ma isim maus isim istifham sebagai mubtada yaumu khobar adin mudhaf ilaih, kemudian yauma dzarfu zaman, kemudian la harfu nafyin, kemudian tamliku fi'il mudhari fa'ilnya adalah nafsun, kemudian linafsin jar majrur, kemudian syai'an ini maf'ulun bih. Harfu atfin, al-amru ini mubtada, kemudian yauma zorf zaman idin mudofun ilaih lillah jar majrur sebagai khobar. Baik, mantap, insyaallah barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu wa iyyak. Baik, selanjutnya kita minta Ibu Ida ya. Ibu Ida Fitriani. Kok nggak mau ya? Baik, Ibu Mia ya. Ibu Mia. Nggak mau ya? Baik. Kalau gitu Pak Arsyani. Ya, Pak Arsyani, silakan Pak Arsyani. Iya, Ustaz. Anda baru masuk, Ustaz. Di mana, Ustaz? Nggak apa-apa, ayo baca tafsirnya. Iya, yang mana, Ustaz? Tafsir. Iya, tafsirnya yang S1. Bentar, Ustaz. Nah. Al-infitar, Ustaz, ya? Ya, ija sama unsyakat. Oh. Ayo, Pak. Ya. Bismillah. Ija sama'u tasadda'at wa tatafarat bil ghamami yaumil qiyamah. Itu Bapak baca yang mana, Pak? Al-infitar. Lihat di layar, Bapak. Enggak. Belakang ayatnya. Dan sama umfatrat, Ustaz. Iya, ya. Baca ininya, apa hasilnya. Ida samun syakrat wakhtala nidhamuha. Pak. Ya, bentar, Ustaz. File-nya lagi, anak scroll, Ustaz. Nah, ini kan ada di, itu kan ada di layar HP, ya. Oh, ya. Idza sama'un syaqqat wa ikhtala tadamuha wa ikhtala nadamaha wa idzal kawakibu tasaqat tasaqitat. Tadi bukan nadamaha tapi nizamuha ya. Wa ikhtala nadamaha wa idzal kawakibu nizamuha. Wa ikhtala nizamuha wa idzal kawakibu tasaqitat. Tasaqatat. Wa idza kawakibu tasaqat. Wa idza biharu fajjara Allahu ba'daha fi ba'din. Fa dhahaba ma'a. Fa idzal quburu qubat bi ba'thi man kana fiha. Haina idin tu'alimu haina idin ta'lamu kullu nafsin. Haina haina. Hina idin. Hina idin. Ta'lamu kullu nafsin. Ta'lamu kullu nafsin jami'in a'maliha. Jami'a. Jami'a a'maliha. Jami'a a'maliha. Ma taqaddamu minha wa ma ta'akharu. wa juziyati biha. Idza sama unsyaqat, apabila langit telah terbelah, maka dan terganggu keteraturannya. Dan terganggu keteraturannya. Wa idzal kawakibu tasaqitat, dan apabila bintang-bintang planet-planet itu berbenturan. Wa idzal berguguran, berjatuhan tasaqat itu. Betul, Saudara. Wa idzal kawakibu tasaqitat, dan apabila planet-planet itu bintang-bintang tasaqatat. Tasaqatat, afwan, Saudara. Berjatuhan. Wa idzal biharu fajjarallahu ba'daha bi ba'din, dan apabila laut-laut itu diapikan, ya, karena dibakar oleh Allah sebagian daripada. Enggak, fajara itu ditumpahkan, ya. Oh. Jadi fajara itu dikeluarkan atau ditumpahkan. Dan apabila laut-laut itu ditumpahkan oleh Allah sedikit demi sebagainya pada sebagian yang lain. Apabila laut-laut itu ditumpahkan oleh Allah bagian sebagian dengan bagian yang lain. Fadahabu ma'uha. Langsung aja terjemahin, Pak, jadi biar enggak salah lagi bacanya. Langsung terjemahin aja. Maka airnya ya habis pun hilang. Dan apabila kubur dibangkitkan orang-orang, di kulibat itu dibalikkan, Pak, atau dibongkar. Ya, dan apabila kubur-kubur itu dibongkar untuk dibangkitkan siapa-siapa orang yang di dalamnya. Dan ketika itu diketahuilah siapa saja yang dan saat itu diketahui masing-masing dari orang itu amal-amalannya. Enggak, justru setiap orang itu mengetahui. Ketika itu setiap jiwa akan mengetahui seluruh amalannya. Ya. Pada saat itu seluruh orang akan mengetahui masing-masing dari amal-amalannya. Dari amalan yang telah lalu dan apa amalan yang terakhirnya. Jadi apa yang dia dilakukan, apa yang dia lalaikan, ya, Pak Akhor itu. Oh. Apa yang telah dilakukan, apa yang dia lakukan, apa yang dia lalaikan. Dan ia dibalas dengannya. Dibalas timpal dengan. Ya ayuhan insanul. Ya ayuhan insanul mungkari. Al-munkiru. Lilba'asi. Ya ayuhan insanul al-munkiru lilba'asi. Maladi ja'alaka tughayyiru bi rabbil taghtaru bi rabbika. Maladi ja'alaka taghtaru bi rabbikal jawadi katsiril khairi. Al-haqiqu bisyukri wa ta'ah. Al-haqiqi bisyukri wa ta'ati. Alaysa huwa alladhi khalaqaka fasawwa khalaqaka fa'adalaka warakabaka li'adai wadha'ifika fi ayyi suratin sya'aha khalaqaka. Ya. Wahai semua para manusia yang mengingkari hari kebangkitan, tidakkah apa yang menjadikanmu? Apa yang menjadikan? Ya, durhaka. Apa yang kalian durhaka? Apa yang menjadikan kalian itu durhaka terhadap Arab kalian dengan Jawa itu yang maha mulia, ya. Ya. Arab kalian yang maha mulia yang telah memberikan kebaikan yang banyak. kakiku bisyukri wa ta'ah, yang pada hakikatnya berikat yang layak disyukuri dan ditaati, disyukuri dan ditaati. Bukankah Allah yang menciptakanmu dan dan menyempurnakan penciptaanmu dan membaguskannya dan dan membentukmu dan membentukmu dengan agar bisa menunaikan tugas-tugasmu ya, dan membentukmu agar dapat menunaikan tugas-tugasmu dan di pada bentuk apa saja yang Allah kehendaki dan dengan bentuk apa saja yang Allah kehendaki ya, ya baik. Cukup Pak ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wajazakallah. Nah, selanjutnya adalah Ibu Lady ya. Silakan Bu Lady. Bu Lady, lanjut ya. Mana Bu Lady? Sudah jawab ya. Baik, Bu Dahyalis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laisal amru kama takuluna. Ini manana atau apa Ustaz ya? Hah? Ini yang ini manana ada titik ini atau apa ini? Min annakum. Oh min ya. Ada titik kecil itu apa ini? Min annakum fi ibadatikum wairullahi muhikuna bal tukazibuna biyaumil hisabi wal jazai wa inna alaikum malaikatu apa ini lamnya apa Ustaz? Al malaikata wa inna alaikum al malaikata wa inna alaikum al malaikata rokibaan karoman rukabaan rukabaan ya rukabaan pengawas ya rukabaa kiroman rukabaa kiroman alallahi katibina lima wukilu bi ihsaihi la yafutuhum min amalikum syai'in yang lamuna mataf'alun min amalikum syai'un min a'malikum sayun yang lamuna ma taf'aluna min khairin aw syarrin. Ya, yeah, amin. Bukankah urusan pesan kamatuna yang kalian katakan, mana usahanya nanti terjemahkannya? Ya, urusannya tidak seperti apa yang kalian ucapkan. Urusannya tidak seperti yang kalian ucapkan dari yang kalian ungkit-ungkit apa Ustaz? Mana-mana, emang ada ungkit-ungkitnya? Anakum. Ibu ngapain ungkit-ungkit dari mana, Bu? Min anakum. Oh, tadi manana, saya terjemahkan manana tadi. Min manana anakum. Apa sih? Tadi salah menulis, pikir saya nih manana tadi. Min anakum ya. dari kalian. Ya, bahwa kalian berhak beribadah kepada selain Allah. Bahwa kalian berhak beribadah selain pada Allah. Muhikuna itu apa terputus, terhapus? Tadi yang aneh bilang apa namanya? Berhak. Oh, berhak. Mm-hmm. Bal tukazibuna biyaumil hisabi wal jazai. Akan tetapi kalian mendustakan hari hisab dan pembalasan. Wa inna alaikum dan sesungguhnya atas kalian ada malaikat-malaikat penjaga yang mulia. Atas Allah, yang mulia atas Allah. Alallahi. Katibina catatannya. Katibina menulis ya. Mencatat amal manusia. Mencatat amal manusia. Siapa? Lima ukila. Sesuai apa yang telah ditugaskan kepada mereka untuk menghitungnya. Untuk mencatatnya. Sesuai apa yang ditugaskan pada mereka pada waktu mencatatnya. Tidak luput dari amal mereka sedikit pun, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka ketahui dan apa yang mereka kerjakan dari kebaikan maupun dari keburukan. Ya, jadi mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan dari keburukan ataupun kebaikan, ya. Malaikat itu ya, Ustaz, ya? Iya, malaikat. Ain innal itikoyati. Innal atqiya'a al-qa'imina bihuquqillahi wa huquqi ibadihi lafi na'im. Sesungguhnya penilaian, Ustaz, ya, penilaian dari keseluruhan atqiya itu sesungguhnya orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa dimasukkan ke dalam yang menegakkan hak-hak Allah. Oh, qaimin ya, yang menegakkan hak-hak Allah dan hak-hak hambanya dalam kenikmatan. Wa innal fujjaro allazina qasaru fi hukukullahi wa hukuku fi hukuki, kan fi huruf jar, fi hukukillahi wa hukuki ibadi lafi jahannam. Lafi jahimin. Di mana jahannam, Bu? Lafi jahimin. Lafi jahimin. Dan sesungguhnya orang-orang fujar, selesai dulu. Yusibuhum. Yusibuhum lahabuha. Yaumal jaza'i wa mahum an azaba jahannam. An azabi jahannamu ya Ustaz. Jahannama. Yugo ibina la bihurujin wala bimautin. Bimautin. Sesungguhnya orang-orang yang fajir, orang-orang yang melalaikan terhadap hak-hak Allah dan hak-hak hambanya berada dalam jahim, neraka jahim. Yusibuhu menimpa mereka lahabah apa, Ustaz? Lahab itu panas neraka. Oh, lahab. Panas neraka. Panas neraka menimpa mereka pada hari pembalasan. Tidaklah atas mereka, tidaklah mereka dapat melepaskan diri dari azab Allah. La birujin, dan tidak dapat keluar, dan tidak pula mati. Ya, jadi orang-orang yang telah masuk ke dalam neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya, yang gak bisa keluar. Ya, baik dengan keluar ataupun dengan mati, ya. Kan orang di neraka itu kalau udah mati di depan lagi. Taip, terakhir. Wa ma adraka ma azamatu yaumal hisabi. Yaumil hisabi. Tuma ma adraka ma azamatu yaumil hisabi la yaqdiru ahadun ala naf'in, ahadin. Wal amru fi zalika yaumi lillahi wahdahu allazi la yaglibuhu ghalibun wala yukahiruhu qahirun wala yanazi'uhu ahadun wala yunazi'uhu ahadun. dan tahu dan apa ya? Dan apa? Dan apa? Dan tahukah engkau apa itu kedahsyatan hari itu perhitungan? Dan tahukah kamu apa itu kedahsyatan hari perhitungan? Kemudian apakah kamu tahu kedahsyatan hari hisab hari perhitungan? Yauma hisabi hari perhitungan tidak dapat berkuasa seorang pun untuk menolong orang lain, ahadin, menolong seseorang. Wal-amru dan urusan fi zalikal yaumil wal-amru fi zalikal yaumi dan urusan pada hari itu lillahi wahdahu, milik Allah sendiri, allazi la yaklibu ghalibun. Tidak ada yang menguasai. Tak seorang pun, bisa mengalahkan Allah. Tidak mengalahkan Allah. Walai kuahiru, tidak ada yang menundukkan. Memaksa ya. Memaksa. Tak ada sorban yang memaksa. Tidak ada sorban yang memaksa, paksaan. Yang paling memaksa. Ya. Ya. Dan tidak, tidak ada yang berdebat. Menentang ya. Menentang. Tidak ada menentang seorang pun. Ya, baik. Nambar kofik wa jazakillah khairah. Kofik wa jazakillah. Masih plentong-plentong. Baik. Surah Al-Infitar. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idha sama'u fatarat. Apabila langit terbelah. Wa idhal kawakibu tasarat. Apabila bintang-bintang berjatuhan. Wa idzal biharu fujjirat, apabila laut-laut diluapkan, ditumpahkan airnya. Wa idzal quburu bu'sirat, dan apabila kubur dibongkar sehingga keluarlah ya mayat-mayat ya menjadi hidup. Ya karena di hari akhir bumi akan memuntahkan segala isinya sehingga semuanya akan binasa, lalu kemudian di tiupan yang kedua ya semua yang meninggal akan hidup kembali untuk mempertanggungjawabkan amalannya. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya kalau itu sudah terjadi, ya langit terbelah, bintang berjatuhan, laut diluapkan, kuburan dibongkar, maka setiap jiwa akan mengetahui ma qaddamat, apa saja yang telah dilakukan, wa akharat, dan apa yang telah dia lalaikan. Ini makna dari ayat yang kelima. Karena kalau hari kiamat nanti, setiap orang akan diberikan catatan amalannya. Apa yang dikerjakan di dunia, semuanya tertulis rapi di dalam catatan amalannya. Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim. Wahai sekalian manusia, ya, apa yang membuatmu lari dari Allah? Apa yang membuatmu malas menuju Rabbmu yang maha mulia? Jadi Allah subhanahu wa ta'ala telah memberimu banyak kenikmatan, tapi kenapa engkau lalai dari Allah subhanahu wa ta'ala? Kenapa engkau menjauh dari Allah subhanahu wa ta'ala? Padahal Allah alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Allah yang telah menciptakanmu, lalu kemudian menyempurnakan penciptaanmu, dan juga menjadikan bentuk tumbuhmu itu seimbang. Ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Maka Allah bertanya kepada manusia, kenapa engkau tidak mau bersyukur kepada yang telah menciptakan kalian? Ya. Fi ayyi suratin ma syaa'a rakabak. Pada gambaran apapun yang ia kehendaki, Allah telah menyusun ya tubuh kalian. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala telah membuat manusia ini sebagai sebaik-baik makhluk ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dibandingkan dengan makhluk yang lain, yang misalnya kita bandingkan dengan hewan-hewan, ya maka manusia ini adalah makhluk yang terbaik. Kenapa? Karena manusia punya akal. Ya. Kalla bal tukadzibuna biddin. Sekali-kali tidak, bahkan kalian mendustakan hari akhir. Jadi, Allah telah menciptakan kalian dengan sebaik-baik bentuk. Bukannya kalian bersyukur, kalian malah mendustakan hari akhir. ini adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang kafir, ya, yang tidak mau beriman dengan hari akhir. Wa inna 'alaikum lahafidhin, dan sesungguhnya ya kalian itu semuanya memiliki malaikat penjaga, ya, hafidhin, yaitu malaikat yang senantiasa mengawasi gerak-gerik manusia. Kiramal katibin, malaikat yang mulia dan juga menulis, yaitu menulis catatan, ya, amal kebaikan ataupun amal keburukan dari seseorang. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka, malaikat itu mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi memang ada malaikat yang tugasnya adalah senantiasa mengawasi gerak-gerik manusia dan mencatat semua amal kebaikannya dan amal keburukannya. Innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebaikan itu, orang-orang yang beriman itu berada dalam kenikmatan, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa innal fujjara lafi jahim, sesungguhnya orang-orang yang berbuat fajir, yang berbuat kerusakan, mereka ada di dalam neraka jahim. Yaslaunaha yaumaddin, mereka akan memasukinya, yaitu orang-orang kafir akan memasuki neraka yang menyala, neraka yang membakar mereka, yaumaddin, pada hari pembalasan. Wa ma hum anha bighaibin, dan mereka tidak mampu, ghaib itu kan asalnya tidak ada, tidak mampu absen dari neraka, entah dengan cara dikeluarkan ataupun mati kemudian berhenti sisaannya. Tidak, orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan ke dalam neraka dan mereka kekal di dalamnya, ya, mereka akan disiksa terus-menerus tanpa henti, tidak mungkin dikeluarkan dan tidak mungkin diistirahatkan dengan kematian, karena segera setelah, ya, penduduk neraka ini mati, Allah hidupkan kembali lalu Allah siksa lagi, begitu seterusnya, ya. Naam. Wa ma adraka ma yaumuddin, dan tahukah kamu apa itu hari kiamat, ya, atau hari pembalasan? Summa ma adraka ma yaumuddin, kemudian apakah kamu tahu apa itu yang lain? Setiap orang sibuk dengan hisabnya sendiri. Setiap orang sibuk dengan balasannya masing-masing. Wal amru yauma idzin lillah, dan urusan pada hari itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada yang berkuasa selain Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menentukan si fulan masuk neraka, si fulan masuk surga, ya, si fulan karena keikhlasannya meskipun amalnya sedikit tapi ikhlas dia akan masuk ke surga, sedangkan si fulan banyak amal tapi enggak ikhlas maka dia masuk neraka. Ini semuanya adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga, ya, makanya kalau kita mau berdoa itu jangan berdoa agar kita itu banyak amalannya, jangan. Tapi kita berdoa bagaimana amalan kita diterima. Ya, karena kita enggak akan pernah tahu amal mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun, ya, konsekuensi logisnya adalah karena kita enggak tahu amal mana yang diterima, tentu kita harus memperbanyak amalan kita. Karena secara logika, makin banyak kita berbuat kebaikan, maka peluang diterimanya semakin besar. Dan senantiasa kita jaga niat kita. Senantiasa kita jaga keikhlasan kita ketika beramal. Karena yang membuat seseorang masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala bukanlah amalannya semata, melainkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang mungkin banyak amalannya, namun dia tidak ikhlas, maka dia tidak mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sementara ada beberapa orang yang mungkin sedikit amalnya, tapi dia sangat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia hanya mengerjakan yang wajib dan sedikit dari perkara yang sunnah, tapi dia sangat ikhlas dalam mengerjakannya, maka yang semacam ini Allah mudahkan jalannya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, taib. Mungkin Afwan, aneh tapi tiba-tiba ada tamu dari jauh, ya, datang ke rumah. Jadi mungkin untuk hari ini sampai sini dulu. Insyaallah kan kita masih punya waktu 2 hari lagi, ya. Kemungkinan besar Idul Fitri itu kan hari Ahad, jadi kita masih punya waktu hari besok ya Jumat dan Sabtu. Insya Allah kita akan kejar hari Jumat besok dan juga hari Sabtu ya. Nanti hari Sabtu seselesainya, maksudnya kalau emang sampai jam 12 nggak cukup, kita lanjut pokoknya sampai selesai Insya Allah Ta'ala. Tapi kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Ya, ma adroka kan asalnya adalah ma akhbaroka, apa yang mengabarimu, apa yang menginformasikan kamu, gitu. Makanya ngapainnya itu arti aslinya. Tapi kan ya kekurangan bahasa Indonesia adalah banyak uslub-uslub bahasa Arab yang kalau kita terjemahkan sesuai dengan makna tekstualnya malah nggak nyambung, ya. Makanya diartikannya apakah kamu tahu. Padahal kalau kita lihat huruf per hurufnya, isim atau kata per katanya, maka itu artinya adalah ma adroka adalah apa yang membuat kamu tahu, apa yang mengabarimu. Tapi kalau kita terjemahkan seperti itu, ini jadi nggak enak didengar ya. Makanya artinya ma adroka itu apakah kamu tahu, ya gitu. Tafsir al-Buruj. Al-Buruj ayat 18. Al-Buruj. Mana ya? Antum kutip aja ya, yang mana itu yang dimaksudnya. Bunda Yelis bertanya, dijelaskan istisnab. Istisnab kali ya? Kalau istisnab itu sama kayak ibtidaiyah. Jadi huruf yang fungsinya adalah sebagai titik atau koma. Menandakan bahwa kalimatnya merupakan kalimat baru yang tidak lagi berhubungan dengan tema yang dibahas sebelumnya. Itu namanya istisnab. Kalau harfu atfin, ya ini huruf atof. Ya, huruf atof itu antara kalimat pertama dan kalimat setelah wa'atof, itu masih ada hubungannya. Tapi kalau dari sisi makna antara wa istinaf sama wa atop tidak ada bedanya, maka ini tidak terlalu urgent, ya. Ini tidak terlalu urgent mau dibilang atop semuanya, mau dibilang istinaf semuanya, kecuali kalau yang sifatnya jelas-jelas atop ya, misalnya ja'a Zaidun wa Aliun, ini jelas wa atop, enggak boleh bilang istinaf karena itu kata. Tapi kalau bentuknya kalimat, ya kalau bentuknya kalimat, maka bisa dilihat. Kalau memang itu bentuknya adalah kalimat, mau kita bilang atop ataupun istitnab, sah-sah aja. Karena nggak ada pengaruhnya dari sisi makna. Nah, halaman 590. Wama halla bihim minal adabi wan nakali. Ya, yang ditanya apa? Anda tanya langsung aja lah. Ya, apa? Maksudnya, mengartikannya ini, Ustaz. Secara per kalimat, mengartikannya gimana, Ustaz? Wama halla bihim minal adabi wan nakali. Ya kan, kalau mau ngartiin harus lihat sebelumnya, kan? Hal balagha ya Rasul, apakah telah sampai kepadamu ya Rasul kabar ya tentang sekelompok orang kafir yang mendustakan nabi-nabi mereka, yaitu Fir'aun dan Samud. Wa ma hal bihi min al-adab wa an-nakali. Dan ini kan lagi ngomongin tentang Fir'aun dan Samud dan berita tentang azab dan hukuman yang menimpa mereka. Itu. Nah, gimana kayak gitu? Karena halal itu maksudnya dari kata halal ya, maksudnya yang membuat mereka berhak mendapatkannya gitu. Jadi kalau mau ngejemain secara ingat ya, kita tuh kalau ngejemain itu jangan tekstual ya, karena kalau tekstual itu jadinya malah orang nggak paham kan. Kan kalau kita terjemahinnya wa ma hal dan apa yang menjadi halal dengan mereka berupa adab dan hukuman, nanti orang nggak paham. Terjemahinnya mana tadi? Ya, apakah telah sampai kepadamu berita tentang orang kafir yaitu Fir'aun dan Samud dan adab dan siksaan yang menimpa mereka kayak gitu. Kalau kayak gitu kan jadinya nyambung kalimatnya. Baik, Ustaz. Kita aja jasa kamu Fir'aun. Ya, namo jasa kamu. Jadi demikian ya untuk perjalanan hari ini nih, percepat karena apa ada tamu ya. Enak dari jauh soalnya. Insyaallah kita akan lanjutkan besok dan kita targetkan selesai hari Sabtu insyaallah taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.